Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita berjumpa lagi di malam yang mubarak ini insyaallah. Semoga Allah memberkahi amalan kita, duduknya kita di dalam masjid yang mulia ini dalam rangka kita mengkaji ilmu agama Allah, mengkaji Al-Quran dan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Dan sebagaimana yang telah dijadwalkan, kita akan lanjutkan kajian kita, yaitu mengkaji kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Pada bab yang sebelumnya, setidaknya kita sudah melalui beberapa bab, ya. Ada dua bab yang sudah kita lalui. Sekarang kita masuk ke bab yang berikutnya, bab yang ketiga dari kitab ini. Mungkin kemarin sudah kita baca dua hadisnya, mungkin di pertemuan ini kita ulang lagi, kemudian kita lanjutkan dengan syarahnya. Qala al-Imamul Bukhari, al-Imam Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fi rahimahullahu ta'ala. Babu birril ab, bab berbakti kepada orang tua laki-laki, berbakti kepada ayah atau bapak. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Sulaiman bin Harb. Sulaiman bin Harb, ya, beliau adalah Abu Ayyub Al-Basri. Sudah kita baca belum? Sudah kita sebutkan masing-masing perawinya? Sudah? Taib. Qala haddathana Wuhaib bin Khalid. Wuhaib bin Khalid Al-Bahili Abu Bakar Al-Basri rahimahullahu ta'ala, an Ibni Shubrumah, an Ibni Shubrumah Abdullah Abu Shubrumah Al-Dabbi, yeah, rahimahullahu ta'ala. Qala sami'tu Aba Zur'ah, sami'tu Aba Zur'ah ibnu Umar bin Jarir Al-Kufi, ulama dari kalangan tabi'in, muridnya sahabat, ya, Abu Zur'ah yang mana beliau adalah cucunya seorang sahabat yang mulia, Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi Abu Zur'ah ini cucunya sahabat, ya, sahabat yang bernama Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau Abu Zur'ah meriwayatkan, ya, an Abi Hurairata radhiyallahu ta'ala anhu qala qila ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man abar. Abu Hurairah menceritakan pernah suatu ketika ditanyakan kepada Rasulullah, ada yang bertanya kepada Rasulullah, ya, ini sebenarnya hadis ini sudah sempat disebutkan di bab yang sebelumnya, ya Rasulullah man abar, kepada siapa aku berbuat baik? Maka Rasulullah menjawab, ummak. Qala ummak, kepada ibumu. Yaitu berbuat baiklah kepada ibumu, berbaktilah kepada ibumu. Qala thumma man, kemudian siapa selanjutnya setelah ibu? Qala ummak, Rasulullah tetap menjawab ibu, ya. Sampai yang ketiga, thumma man, kemudian siapa? Rasulullah tetap menjawab di kali yang ketiga, qala ummak, tetap ibumu. Jadi Rasulullah ditanya kepada siapa saya harus berbuat baik, wahai Rasulullah, ditanya sampai tiga kali, Rasulullah tetap menjawab ibumu, ya. Qala thumma man, kemudian dia melanjutkan, pria yang bertanya ini, untuk kali yang keempat baru kemudian Rasulullah menjawab, qala abaka, kemudian berbuat baiklah kepada ayahmu, kepada bapakmu. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Bishr ibnu Muhammad. Jadi kita gabungkan dua di sini karena satu makna, ya. Jadi untuk syarahnya, untuk penjelasannya kita gabungkan. Dan sama, ya, hadisnya sama dari riwayatnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tapi dengan sanad yang berbeda, ya. Haddatsana Bishr ibnu Muhammad rahimahullahu taala. Bishr ibnu Muhammad As-Sakhtiyani, beliau meninggal pada tahun 224 Hijriah. Ini gurunya Al-Imamul Bukhari, syekhnya Al-Imamul Bukhari rahimahullah. Qala akhbarana Abdullah, berkata Bishr bin Muhammad telah mengkhabarkan kepada kami Abdullah. Siapa Abdullah di sini? Abdullah di sini adalah Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak al-Hanbali, ulama salaf yang masyhur, ya, yang terkenal nama beliau Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu taala. Qala akhbarana Yahya bin Ayyub, berkata Abdullah ibn al-Mubarak mengkhabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub, ya, ai ibnu Amr ibnu Jarir hafid Abi Zur'ah. Ya. Yahya bin Ayyub ini cucunya Abu Zur'ah. Qala haddatsana Abu Zur'ah, Yahya bin Ayyub yang merupakan cucunya Abu Zur'ah meriwayatkan dari kakeknya. Meriwayatkan di sini dari kakeknya yaitu Abu Zur'ah. Siapa tadi Abu Zur'ah? Ini sama, Abu Zur'ah yang di sanad yang kita baca ini sama dengan yang ada di sanad yang sebelumnya. Siapa tadi Abu Zur'ah? Cucunya siapa? Cucunya Jarir bin Abdullah Al-Bajali, ya. Cucunya sahabat, ya. Jadi ini Yahya bin Ayyub ini cucunya sahabat. Nah, apa namanya? Cicitnya, ya. Atau di bawahnya cicit mungkin. An Abi Hurairah. Jadi sama. Di sini Abu Zur'ah di dalam sanad ini juga meriwayatkan dari Abu Hurairah, sahabat yang mulia yang bernama Abdurrahman bin Sakhr. Jadi sering kita mendengar nama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini kunyah beliau, julukan beliau Abu Hurairah. Tapi siapa namanya? Namanya Abdurrahman bin Sohr, sahabat yang mulia, yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW, dan periwayatannya sahih. Beliau adalah sahabat yang adil, sahabat yang thiqah, yang terpercaya. Ya. Jadi jangan sampai kita termakan sebagian orang yang berupaya untuk menjatuhkan kredibilitas sahabat yang mulia ini, Abu Hurairah. Ya. Dari kalangan orang-orang Syiah, mereka sangat membenci sahabat Abu Hurairah. Ya. Mereka mengatakan Abu Hurairah tidak terpercaya, pendusta dan sebagainya. Ya. Itu adalah tuduhan yang tidak benar. Abu Hurairah adalah sahabat yang mulia, terpercaya. Ya. Nah, berkata Abu Hurairah, menceritakan ata rajulun Nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam, seorang pria mendatangi Nabiyallah, yaitu Rasulullah, Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka pria itu berkata, ma ta'muruni, ini semakna dengan hadis yang di atas, dengan hadis yang sebelumnya, tapi dengan lafaz yang sedikit berbeda. Ma ta'muruni, kalau tadi di atas dengan lafaz man abar, kepada siapa aku berbuat baik, kalau di sini dengan lafaz ma ta'muruni, apa yang kau perintahkan kepadaku, wahai Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah menjawab, birra ummak, berbaktilah kepada ibumu, berbuat baiklah kepada ibumu. Thumma ada, kemudian si pria tadi mengulang, kemudian apa perintah yang selanjutnya? Ya. Perintah yang pertama diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu. Kemudian apa wahai Rasulullah perintah yang kedua? Rasulullah tetap menjawab, birra ummak, berbuat baiklah, berbaktilah kepada ibumu. Sampai yang ketiga juga sama, thumma ada, kemudian dia mengulangi pertanyaannya. Faqala, Rasulullah tetap menjawab, birra ummak, berbuat baiklah kepada ibumu. Thumma ada rabi'ah, si pria tadi mengulang pertanyaan yang sama di kali yang keempat. Maka Rasulullah baru menjawab, faqala, birra abaka, berbuat baiklah kepada ayahmu. Baik, kita baca syarah penjelasan dari hadis ini yang ditulis oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala fi hadainil haditsaini bayanun wadihun wa tawjihun nabawiyyun karimun muqtadahuma anna minal wajibat al-azimah birrul walidain. Di dalam dua hadis yang mulia ini, ya, terdapat penjelasan yang sangat gamblang, penjelasan yang sangat wadih, yang sangat terang, ya, yang sangat gamblang, wa taujihun nabawi. Dan juga di sana, di dalam dua hadis ini terdapat bimbingan nabawi, bimbingan dari Nabi yang mulia Muhammad alaihi salatu wassalam. Muqtadahuma, yang mana, ya, kesimpulan dari dua hadis ini, dari penjelasan yang disebutkan di dalam hadis ini dan bimbingan Rasul yang ada di dalam dua hadis tersebut, kesimpulannya adalah anna minal wajibat al-azimah birrul walidain. Kita bisa tahu bahwasanya di antara kewajiban yang paling besar, ya, di antara kewajiban di dalam Islam ini yang besar, kewajiban yang besar adalah birrul walidain, berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya. Ini kesimpulan yang bisa kita ambil, kesimpulan yang pertama. Ghayra anna lil um min al bir thalathah arba' al bir. Hanya saja yang perlu kita pahami bahwasanya berbuat baik kepada ibu itu tiga kali lipat, ya, dari berbuat baik kepada ayah. Porsi, ya, bakti kita kepada ibu itu tiga kali lipat daripada kepada ayah. Wa dzalika lima tahammalathu minal masyaq min bidayatil haml ila ma la nihayata lahu muddata hayatiha. Yang demikian ini sebabnya adalah karena para ibu, ibu-ibu kita ya, itu ya menanggung beban yang berat ya, ketika mengandung ya, ketika masa hamil dan seterusnya, lahir dan seterusnya sampai besar pun ya, ibu tetap menanggung beban yang berat di dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Fil hamal wa fil filadah wa fil wiladah wa fil radha'ah wa fit tarbiyah kama huwa ma'lumun lil uqala ya, beban ketika hamil ya, rasa berat dan rasa capek, rasa lelah ketika melahirkan ya, kemudian ketika menyusui, dan begitu pula ketika mentarbiyah, mendidik, mengasuh ya, dan merawat si anak. Yang ini adalah perkara yang maklum, yang sudah dipahami oleh setiap orang ya, namanya ibu itu ya seperti itu, tanggung jawabnya berat ya. Oleh karena itu ya, fala yajuzu li ahadin ayyuqabilal abawain bil jafa wal ihmal wal i'rad an huquqiha an huquqihima ya. Di samping peran ibu yang sangat besar, kita juga tidak boleh lupa terhadap peran ayah, yang mungkin sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya ya, ayahlah yang beri nafkah kepada kita, kepada anak-anaknya ya, mendidik dan merawat dan sebagainya. Jika kita telah tahu yang demikian ini, betapa besar jasa orang tua kepada kita, fala yajuzu li ahadin ayyuqabilal abawain bil jafa, maka tidak halal, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk bersikap kasar kepada kedua orang tuanya. Wal ihmal ya, bersikap acuh tak acuh, tidak perhatian terhadap ibunya atau kepada bapaknya, terlebih lagi ketika orang tua itu ayah dan ibu kita dalam kondisi sudah lanjut usia, sakit-sakitan ya, sudah lemah badannya. Tidak boleh bagi seorang anak untuk menelantarkannya. Ini adalah dosa besar ya. Nah, yang sangat disayangkan di zaman ini banyak terjadi yang demikian ya. Gak pengen repot ngurusi bapak atau ibunya, sudah sakit-sakitan, sudah tua, taruh panti jumbo sajalah, gampang. Dibayar per bulan, biayanya saya bayar, yang penting saya gak mau repot ngurusi orang tua. Ini termasuk, dikhawatirkan termasuk perbuatan ukuk, perbuatan durhaka kepada orang tua, menelantarkan ya. Ini tidak diperbolehkan di dalam Islam. Wali arad an huquqihima, dan juga meninggalkan kewajiban-kewajiban seorang anak yang harus ditunaikan terhadap kedua orang tuanya, menelantarkan hak kedua orang tua, ini juga tidak dihalalkan di dalam Islam karena sebab yang sudah disebutkan tadi. Warubbama asa'a ilaihima bil fi'l wal qaul, tidak sedikit di antara anak ya yang tega berbuat kasar, berbuat jelek kepada orang tuanya, baik dengan ucapan maupun dengan perbuatan, dengan lisannya yang kasar atau dengan perbuatannya. Terlebih lagi ya, ini tentunya adalah perbuatan yang dilarang di dalam Islam, dosa besar ya. Wahada minal jaraim al-azimah, ini termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan dosa yang remeh ya. Fahinama amarallahu bi'ibadatihi wahdahu duna siwahu qarranaha bita'atil abawain ya. Besarnya hak kedua orang tua itu bisa kita pahami di dalam ayat yang akan kita dengarkan ini ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana di dalam ayat ini Allah menggandengkan ya, perintah untuk beribadah kepada Allah, yang ini merupakan tujuan utama diciptakannya manusia dan jin ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini tujuan utama diciptakannya manusia dan jin, diciptakannya alam semesta ini untuk itu ya. Ketika Allah menyebutkan perintah untuk beribadah ya, Allah ikuti perintah beribadah itu dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan dengan sangat jelas, dengan sangat gamblang, betapa besar hak kedua orang tua. Allah gandengkan dengan perintah untuk beribadah. Ya. Misalnya dalam surat An-Nisa, ya, banyak di beberapa tempat di dalam Al-Quran. Di antaranya di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-32, Allah berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Wa'budullah, perintah. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Berdoa, salat, puasa, haji, zakat, ya. Menyembelih, semuanya untuk Allah. Hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ridhonya, mengharapkan ridhonya, untuk mendapatkan pahala, ya. Untuk mendapatkan ganjaran dari sisi Allah. U'budullah. Beribadahlah hanya kepada Allah, wala tusyriku bihi syai'a. Dan janganlah kalian berbuat syirik. Menyekutukan Allah di dalam peribadatan. Jangan, ya. Beribadahlah hanya kepada Allah, tauhidkan Allah di dalam beribadah, jangan berbuat syirik sedikit pun, ya. Wabil walidaini ihsana. Setelah Allah menyebutkan perintah untuk beribadah dan larangan dari syirik, Allah ikutkan dengan perintah wabil walidaini ihsana. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan betapa besarnya hak kedua orang tua. Allah gandengkan dengan hak Allah. Ya. Ibadah itu hanya adalah hak Allah. Tidak boleh hak Allah ini kita berikan untuk selain Allah. Ya. Makanya Allah larang kita berbuat syirik, memberikan ibadah kita kepada selain Allah. Kenapa? Karena hak Allah, ibadah itu adalah murni hak Allah. Ibadah hanya murni hak Allah, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Maka hak Allah ini digandengkan dengan haknya kedua orang tua. Ini menunjukkan besarnya hak orang tua. Iya. Nah, ai ahsinu ilaihima ihsanan. Berbuat baiklah kepada keduanya dengan sebenar-benarnya. Di sini dikuatkan dengan yang diistilahkan dengan ya, maf'ul mutlaq. Wa ahsinu ilaihima ihsanan. Berbuat baiklah kepada keduanya dengan sebenar-benarnya, dengan serius, jangan main-main, ya. Demikian. Wa qala azza sya'nuhu. Dalam ayat yang lain juga Allah berfirman, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra. Dan telah kami wasiatkan, telah kami perintahkan kepada manusia, ya, yang ingin menunjukkan apa yang akan disebutkan adalah perkara yang wajib. Apa itu? Biwalidayhi ihsana. Untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Perintah dari Allah. Kenapa? Hamalathu ummuhu kurhan. Karena ibunya telah mengandung dia dalam keadaan berat. Wawadu'athu kurha. Begitu pula ketika proses persalinan juga berat. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya. Ini menunjukkan Allah menyebutkan tentang berapa lama atau periode seorang wanita itu hamil dan menyusui, ya. Disebutkan 30 syahra. 30 bulan. Ini ya di dalam ayat ini termasuk ini adalah mukjizatnya Al-Qur'an. Menunjukkan keajaiban Al-Quran, bahwasanya Al-Quran benar-benar berasal datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan di sini periode seorang wanita untuk hamil dan menyusui 30 bulan. Padahal kita tahu disebutkan di dalam ayat yang lain yang namanya menyusui itu berapa? Tahun. 2 tahun. Haulaini kamilain. 2 tahun berarti berapa bulan? 24. 30 dikurangi 24 berapa? 26, enggak 9. 6, betul, ya. Jadi hasilnya berapa? 6 bulan. Padahal kita ma'rufnya namanya bayi. Kalau dikandung hamil, seorang wanita hamil itu normalnya berapa bulan? 9 bulan. Tapi kenapa di sini disebutkan demikian? Ini menunjukkan batas minimal seorang bayi bisa lahir dalam keadaan selamat dan hidup. Iya. Kalau kita istilahkan zaman sekarang ini bayi apa? Prematur. Tapi kalau sudah usia 6 bulan, insya Allah bisa hidup. Tapi kalau kurang dari itu, sulit. Kemungkinan kecil, atau mungkin tidak bisa. Iya. Coba ditanyakan dokter-dokter nanti. Iya. Tapi ini menunjukkan, kata para ulama, ini adalah mukjizat Al-Quran. Dan di zaman ini terbukti demikian. Bayi yang baru usia 6 bulan bisa hidup sehat sampai besar, bisa. Ini adalah masa kandungan yang paling minimal, yang dengannya bayi akan lahir di dunia dalam keadaan selamat, bisa hidup dan bisa besar. Iya. Nah, asyahid di dalam ayat ini Allah perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Qala rahimahullah, fal maqsud ayyuhal qari' al muhib lil faidah adz-dzakr ad-dunyawi wal ukhrawi i'lam annal birra bil walidaini min a'zami al-a'mal allati yataqarrab biha al-'abdu ila Allah azza wa jalla. Ya, syahidnya yang ingin kita tekankan di sini adalah bahwasanya al-birr, berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua, termasuk amalan yang paling besar, yang termasuk amalan yang paling bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Kita masih ingat kemarin riwayatnya siapa? Abdullah bin Abbas. Ya. Gimana kata beliau? Ucapan beliau bagaimana? Ada yang bisa menyebutkan? Yang menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua, ya, termasuk amalan yang paling bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Siapa yang bisa menyebutkan lafaz ucapan beliau? Tidak apa, baca tidak apa-apa. Kenapa? Ya, terus lafaznya gimana? Bahasa Arabnya, coba dibaca. Bahasa Arabnya yang diminta ini. Gimana? Ucapannya Ibnu Abbas yang terakhir aja. Gimana? Abu Aisyah. Iya, langsung ucapannya Ibnu Abbas bagaimana? Nah, mahsan barakallahu fik. Inni la a'lam amalan aqrabu atau aqraba ilallahi azza wa jal min birril walidah. Tidaklah aku mengetahui suatu amalan yang paling bisa mendekatkan kepada Allah kecuali berbakti kepada ibu. Ya. Nah, demikian. Ya. Kenapa? Lima laha minal hukuk. Karena terkhusus ibu, haknya lebih besar daripada ayah. Ya. Dengan nas hadis ini, berarti hak ibu 3 kali lipat daripada ayah. Hak ibu untuk kita berbakti dan berbuat baik kepadanya 3 kali lipat daripada hak ayah. Idza kana ala qaidil hayah ahsin ilaihima bil qaul wal fi'l. Nah, ini jika kita masih mendapati kedua orang tua kita masih hidup, walhamdulillah, masih Allah berikan kesempatan untuk kita berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita ketika keduanya masih hidup. Ya. Jadi manfaatkan. Ya. Semoga Allah membantu kita semua untuk melakukannya. Kita manfaatkan selama orang tua kita masih hidup, ayah dan ibu kita masih hidup. Ya. Maksimalkan untuk kita berbakti dan berbuat baik kepada keduanya dengan berbagai cara yang memang disyariatkan, dengan ucapan kita. Ya. Ucapan yang lembut, ya, tutur kata yang halus, yang sopan, begitu juga dengan al-fi'il, perbuatan, ya. Dan jika memungkinkan kita memiliki kemampuan berbuat baik dengan keduanya dengan cara, ya, memberikan amwal. Jadi berbuat baik kepada orang tua bisa dengan qaul, ucapan, dengan fi'il, dengan perbuatan, dan juga dengan mal, dengan harta kita, ya, semampu kita. Demikian. Ini jika kondisi kedua orang tua masih hidup. Pertanyaannya mungkin, terus bagaimana cara kita berbuat baik kepada orang tua jika keduanya sudah meninggal dunia, sudah wafat, baik keduanya ataupun salah satunya. Misalnya ibunya sudah meninggal, ayahnya masih ada, mungkin dia bisa berbuat baik pada ayahnya yang masih hidup. Lalu bagaimana dengan ibunya yang sudah wafat? Apakah masih bisa kita berbuat baik kepada ibu kita yang sudah wafat, atau mungkin ayah kita sudah wafat, atau mungkin keduanya? Apakah masih ada pintu untuk kita berbuat baik kepada keduanya walaupun keduanya sudah wafat? Jawabannya masih. Masih terbuka pintu. Pintunya masih terbuka lebar untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua yang sudah wafat. Bagaimana caranya? Beliau sebutkan di sini. Wa idza kana ba'dal wafat fa inna min birril walidain. Jika orang tua, kedua orang tua sudah meninggal dunia, sudah wafat, bisa kita untuk berbuat baik kepadanya, berbakti kepada keduanya dengan beberapa cara. Yang pertama, cara yang pertama, silatul aqarib ilal walidaini wal ihsan ilaihima wa du'a lahuma bisifatin da'ima. Silatul aqarib ilal walidain, menyambung kerabat kedua orang tua kita. Jadi orang tua walaupun sudah meninggal, masih ada kerabat-kerabat dekatnya, masih punya adik ya, atau masih punya kakak ya, kalau orang Jawa pakli kita, paman kita, atau pakde kita, atau bibi kita ya. Kita sambung silaturahmi, silaturahim dengan mereka, dengan kerabat-kerabat orang tua kita. Itu termasuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kita ya. Ini jalan yang pertama ya. Kalau kita ingin berbuat baik kepada orang tua ya, sambunglah silaturahim dengan kerabat keduanya ya. Dan juga berbuat baik kepada mereka, kepada kerabat orang tua kita. Dan juga cara yang kedua, dengan wadu'a lahuma bisifatin da'imah. Cara yang kedua dengan doa. Ini jelas ya. Sangat jelas dan gamblang, yaitu dengan kita mendoakan di dalam sholat kita, di dalam sujud kita, yang merupakan ya, waktu-waktu mustajabah, waktu-waktu yang kemungkinan besar doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita manfaatkan banyak waktu-waktu mustajabah ya. Waktu sepertiga malam terakhir, waktu di antara azan dan iqamah. La yarud du'a bainal adzan wal iqamah. Bainal adzan dan iqamah, waktu jeda di antara azan dan iqamah itu termasuk waktu yang mustajabah. Kita manfaatkan untuk berdoa ya, mendoakan orang tua kita. Kita mintakan rahmat untuk keduanya, kita mintakan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk keduanya. Kita mintakan kepada Allah untuk diberikan nikmat kubur kepada orang tua kita. Iya. Lindungi keduanya dari azab kubur, dari siksa kubur. Jauhkan kedua orang tua kita dari siksa kubur. Iya. Kita minta dalam salat kita, ya. Disyaratkan kita untuk memperbanyak doa ketika sujud. Ketika sujud ya. Dan tidak terbatas sujud yang terakhir ya. Sebagian orang memahami sujud yang terakhir saja, itu enggak. Sujud dari awal sampai akhir disyariatkan untuk kita memperbanyak doa. Kalau bisa dengan bahasa Arab, baik. Kalau bisa dengan lafad-lafad yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu sangat baik. Tapi kalaupun tidak bisa, sebagian ulama memperbolehkan untuk kita berdoa di dalam sujud kita walaupun dengan bahasa Indonesia. Boleh, terpaksa, karena enggak bisa bahasa Arab. Tapi kalau bisa bahasa Arab atau menghafal doa-doa yang warid dari Rasulullah, maka kita lakukan. Iya. Naam. Dan juga waktu-waktu yang lain kita manfaatkan untuk mendoakan orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Naam. Doa-doa yang semisal itu. Ya. Yang mana ini disebutkan di dalam hadis yang mungkin masyhur, sering kita dengar, idza mata ibnu adam inqata'a amalu. Rasulullah bersabda alaihi salatu wasalam, jika seorang hamba, seorang manusia meninggal dunia, inqata'a amalu, amalnya terputus. Namanya orang sudah meninggal, tidak bisa beramal lagi, terputus amalannya. Illa min thalath, kecuali dari tiga hal, yang mana dari tiga hal ini pahalanya masih bisa mengalir ke orang yang sudah meninggal. Apa salah satu yang Rasulullah sebutkan? Waladun salih yad'u lahu. Ini asetnya orang tua itu waladun salih, anak yang soleh yang senantiasa mendoakan baginya. Jadi bukan aset orang tua itu anak yang kaya raya atau yang demikian dan demikian, tidak. Tapi waladun soleh, anak yang soleh yang gak lupa sama orang tuanya, yang senantiasa mendoakan orang tuanya dan memintakan ampun untuk keduanya. Ini yang akan bermanfaat bagi orang tua walaupun sudah meninggal dunia. Ya. Sudah dapat berapa kita? Dua, ya. Menyambung silaturahim dengan kerabat orang tua kita. Yang kedua dengan mendoakan keduanya dan memintakan ampun bagi keduanya. Yang ketiga, bisa kita lakukan dengan cara as-sadaqah anhuma indal imkan. Bersedekah untuk orang tua kita. Boleh. Kita bersedekah dengan harta kita, kita niatkan pahalanya untuk orang tua kita. Ini bisa. Nanti akan kita sebutkan dalil-dalilnya dari hadis-hadis Rasul yang sahih. Begitu juga wa'da'ul hajji wal umrah anhuma bihasabi qudratil walad min dzakarin aw untha. Atau juga dengan cara kita menunaikan haji atau umrah untuk kedua orang tua kita. Ya. Ini juga bisa kita lakukan. Kita niatkan pahalanya untuk orang tua. Ya. Kita berhaji atau umrah tapi kita niatkan untuk orang tua pahalanya. Insyaallah akan sampai kepada orang tua. Mungkin orang tua kita selama hidup belum sempat melakukannya karena beberapa hal. Kita diberikan Allah kelebihan harta, diberikan kemampuan untuk melakukannya, maka kita laksanakan sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua. Tapi ini dipersyaratkan, jika seorang anak misalnya ingin menghajikan orang tuanya atau ingin mengumrohkan orang tuanya, maka dia harus haji dulu. Dia yang ingin menghajikan dan mengumrohkan orang tuanya, dia sendiri harus haji dulu atau umroh dulu. Iya. Nah, kalau belum haji, belum umroh, ya dia dulu. Dia haji dulu, umroh dulu. Nanti kalau ada uang lagi, ada kelebihan uang, baru dia boleh menghajikan orang tuanya atau mengumrohkan. Nah. Kemudian cara yang berikutnya, yang keempat, wa ikram sadiqihima. Wa ikram sadiqihima. Memuliakan sahabat, teman-teman orang tua kita, kita muliakan. Ini juga bentuk berbakti kepada orang tua yang sudah wafat, dengan kita memuliakan teman-temannya. Nah, berbuat baik kepada mereka. Nah, taib. Mungkin kita akan sebutkan beberapa dalil yang menunjukkan bahwasanya beberapa amalan itu akan bisa sampai pahalanya kepada orang tua jika seorang anak meniatkannya untuk menghadiahkan atau memberikan pahala tersebut untuk orang tuanya. Beberapa hadis baik dari riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, begitu juga Al-Imam Muslim. Misalnya di dalam sebuah hadis atau di dalam kitab sahihnya Al-Imam Al-Bukhari, membuat sebuah bab Bab al-hajji wa nudur anil mayyit wal rajul yahujju anil mar'ah. Bab berhaji dan menunaikan nadar bagi orang yang sudah meninggal, ya, dan bisa seorang laki-laki itu berhaji untuk seorang wanita. Baik, kita baca hadisnya. Diriwayatkan di sini dengan sanadnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna imra'atan min Juhayna, suatu ketika pernah seorang wanita dari Juhayna, ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah alaihi salatu wasallam, ya. Faqalat, maka si wanita tadi bertanya, inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat. Wahai Rasulullah, dulu semasa ibuku masih hidup, ibuku pernah bernadar, ya, mengucapkan bernadar untuk pergi haji. Tapi beliau belum sempat pergi haji sampai meninggal dunia, sampai wafat. Afa ahujju anha, apakah boleh saya berhaji untuk ibuku? Apakah boleh saya berhaji untuk ibu saya? Qala, maka Rasulullah menjawab, na'am hujji anha, boleh, berhajilah untuknya, tunaikan haji untuk ibumu. Ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun akunti qadhiyah. Ini karena konteksnya ini si ibu tadi bernadar ketika masa hidupnya untuk berhaji, tapi belum sempat menunaikan nadarnya untuk berhaji sampai meninggal dunia. Ini Rasulullah permisalkan dengan hutang. Ara'aiti law kana 'ala ummiki dainun akunti qadhiyah. Kalau seandainya ibumu itu masih punya hutang, punya hutang kepada orang lain, belum sempat dibayar, apakah engkau akan membayarnya? Ya, tentu, ya, kewajiban bagi wali mayit, keluarga mayit, untuk membayar hutang si mayit tersebut. Ya. Iddullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Maka nadar itu adalah, ya, ketika seorang mewajibkan bagi dirinya sendiri untuk melakukan suatu amalan ibadah. Ini adalah hutang, ya, hakikatnya dia telah berhutang yang harus dia tunaikan. Dia berjanji kepada Allah untuk melakukan amalan demikian dan demikian, maka ini hakikatnya adalah hutang. Maka hutang, ya, berhutang kepada Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan hutangnya, ya. Demikian permisalan yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini di dalam riwayat Bukhari. Dalam riwayat Muslim disebutkan juga, ya, di dalam bab qada isyam anil mayyit. Ini dalam permasalahan puasa sekarang, ya, tapi di dalam hadis ini nanti akan juga disebutkan tentang haji dan tentang sedekah, ya. Tapi bab yang ditulis, ya, di dalam Sahih Muslim ini berbunyi bab qada isyam anil mayyit, bab membayar hutang puasa bagi mayit. Gambarannya misalnya seorang meninggal dunia dalam keadaan dia masih memiliki hutang puasa berapa minggu atau berapa bulan, belum sempat dia tunaikan sampai meninggal, lalu bagaimana hutangnya itu, ya? Apakah harus dibayar oleh walinya, oleh kerabat-kerabatnya, oleh keluarganya, ahli warisnya, ya, ataukah bagaimana? Baik, kita simak hadisnya dari sahabat Buraidah radhiyallahu taala anhu. Qala, baina ana jalisun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika saya pernah suatu ketika duduk, ya, bersama Rasulullah alaihi salatu wasallam, id atathum ra'atun. Tiba-tiba ada seorang wanita yang datang, ya, menghampiri Rasulullah alaihi salatu wasallam. Faqalat, maka si wanita tadi berkata, inni tasaddaqtu ala ummi bijariyah. Ini. Jadi pertanyaan yang pertama bukan tentang shaum, bukan tentang puasa, tapi tentang sedekah, ya. Si wanita tadi menyampaikan, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku pernah bersedekah ya, ala ummi bijariyah. Aku bersedekah untuk ibuku dengan membebaskan seorang budak wanita. Iya. Nah, tapi diniatkan untuk ibunya. Wa innaha matat. Ya. Dan beliau sudah meninggal, ibuku sudah meninggal. Qala, maka Rasulullah menjawab, wajaba ajruki. Wajaba ajruki, engkau akan mendapatkan pahala insyaallah. Wa raddaha alayki al-mirats. Dan warisan dari ibumu akan mengembalikan hal itu. Ya, syahid di sini bisa. Kita bersedekah untuk mayit itu bisa. Pahalanya akan sampai insyaallah. Kemudian qalat, si wanita tadi bertanya lagi, ya Rasulullah, ini syahidnya, ya Rasulullah, innahu kana alaiha sawmu syahrin, afasumu anha. Wahai Rasulullah, dahulu ibuku memiliki hutang puasa ya. Hutang puasa yang belum ditunaikan selama satu bulan. Jadi hutang puasanya kalau ditotal satu bulan ya. Masih belum dibayar sampai meninggal. Afasumu anha, apakah boleh saya berpuasa untuk membayar hutang puasa ibuku? Ya. Maka Rasulullah menjawab, qala sumi anha, berpuasalah untuknya. Ya, hutanglah, bayarlah hutang puasa ibumu. Asyahid dari hadis ini, ya, bahkan sebagian ulama mewajibkan jika seorang ya, meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang puasa, maka kewajiban ahli warisnya untuk membayar. Ya. Nah, berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ketika mensyarah menjelaskan hadis ini, Al-Imam An-Nawawi ya, salah seorang ulama yang masyhur dari madhab Syafi'i, madhab Syafi'iyah, wa fi riwayatin shaum syahraini, di riwayat yang lain bahkan disebutkan dua bulan. Ini satu riwayat disebutkan ibu tadi berhutang puasa satu bulan. Di riwayat yang lain disebutkan dengan hutang puasa selama dua bulan bahkan. Qala rahimahullah, ikhtalafa ulama fi man mata wa alaihi shaumun wajibun min Ramadan au qada'un au nadrun au ghairuhu hal yuqda anhu. Memang ada perselisihan, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang seseorang yang meninggal dalam keadaan masih memiliki hutang puasa, baik hutang puasa Ramadan atau hutang puasa qada atau nadar atau yang sebagainya, yang hukumnya wajib untuk ditunaikan. Apakah harus dibayar puasa tersebut ataukah tidak? Maka ini memang terdapat perbedaan pendapat padanya. Wali Syafi'i fil mas'alah qaulan. Adapun Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di dalam permasalahan ini, apakah wajib untuk dibayar hutang puasa tadi, itu ada dua pendapat beliau. Ada dua riwayat yang diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Asyharuhuma la yusamu anhu. Jadi ada dua ucapan Al-Imam Syafi'i. Ada dua riwayat dari Al-Imam Syafi'i. Riwayat yang pertama, dan ini riwayat yang lebih masyhur ya, yaitu riwayat yang menyebutkan la yusamu anha, tidak perlu dibayar hutang puasanya. Ini pendapat yang pertama, pendapatnya Al-Imam Syafi'i yang lebih masyhur, yang paling masyhur. Wala yasihhu an mayyitin shaumun aslan, dan tidak sah ya, ketika seorang berpuasa untuk orang lain yang sudah meninggal ya, ini tidak bisa ya. Ini menurut pendapat pertama yang diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Atsani, adapun pendapat yang kedua, yustahabbu liwalihi ayyasuma anhu wa yasihhu shaumuhu anhu wa yabra bihi al-mayyit. Ya. Adapun pendapat kedua yang diriwayatkan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yustahabbu, disunnahkan. Disunnahkan bagi wali si mayyit tadi untuk membayar hutang puasanya. Ya. Jadi misalnya mayit tadi meninggal dalam keadaan punya hutang puasa 1 bulan, maka hukumnya disunahkan untuk ahli warisnya, untuk keluarganya, ya, untuk membayar hutang puasa tadi. Dan dengan itu tanggungan si mayit bisa terhapus. Ya. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah, wa hadzal qaul huwal wasahih al muhtar. Ini adalah pendapat yang kami pilih. Ini pendapat yang sahih menurut Al-Imam Nawawi, dan insyaallah inilah yang benar. Ya. Inilah yang benar berdasarkan nas hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Masih kelanjutan hadis yang tadi, ya. Tadi kita sedikit menukilkan ucapan Al-Imam Nawawi. Sekarang kita lanjutkan lagi hadisnya. Qalat, si wanita tadi, ya, masih melanjutkan pertanyaannya. Innaha lam tahujja qat, afahujju anha, ibuku meninggal dalam keadaan belum pernah berhaji, belum pernah menunaikan ibadah haji. Apakah boleh bagi saya untuk berhaji baginya? Ya. Apakah boleh bagi saya berhaji, ya, untuk ibu saya? Maka Rasulullah menjawab, qala hujji anha, berhajilah untuknya. Ya. Nah, jadi dari hadis ini jelas bagi kita bahwasanya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal bisa dilakukan dengan berbagai cara, dengan sedekah bisa, ya, dengan menghajikan, mengumrohkan, menunaikan utang puasanya. Ini termasuk birrul walidain, berbakti kepada orang tua yang masih, yang sudah meninggal. Mungkin ada pertanyaan, ya. Lalu bagaimana kalau misalnya kita menghadiahkan bacaan Quran kita untuk orang tua? Kira-kira pahalanya sampai atau tidak? Nah, ini termasuk permasalahan yang sering dibahas. Ya, ada yang bilang nggak sampai, ada yang bilang sampai. Ya. Kita mungkin jelaskan di kesempatan ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua, menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Naam. Kita akan bacakan fatwa dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Sebelumnya, yang perlu kita ketahui, permasalahan ini termasuk permasalahan yang mukhtalafun fiha, permasalahan yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Kita menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran untuk orang lain, untuk orang yang sudah meninggal, apakah bisa? Apakah pahalanya akan sampai ataukah tidak? Ya. Nah, ini adalah perkara yang diperselisihkan, ya. Permasalahan khilafiyah. Kita bacakan fatwa dari Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Pernah suatu ketika beliau ditanya, hal qira'atul Qur'an yasilu thawabu hadhihi al-qira'ah ilal mayyit? Ya. Membaca Al-Qur'an untuk dihadiahkan pahalanya, apakah bisa pahalanya itu sampai kepada orang yang kita maksudkan, orang meninggal? Ya. Misalnya ibu kita, ayah kita meninggal, kita membaca Al-Quran, kita niatkan pahalanya untuk ayah dan atau ibu kita tersebut. Apakah bisa? Apakah sampai pahalanya ke mereka? Ya. Maka jawaban Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ammal awwal wa huwa wusulu thawabil qira'ah ilal mayyit fa innahu mawdi'u niza'in bainal ulama. Ya. Permasalahan sampai atau tidaknya pahala bacaan Al-Quran kepada mayit, kepada orang yang sudah meninggal itu adalah perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama. Ya. Ini permasalahan khilafiyah, permasalahan yang memang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Faminhum, di antara ulama ada yang berpendapat, man qala innahu la yasil thawabuha ilal mayit, fa innahu al-insan wa inna wahul insan fa innal ibadat tawqifiyah wa lam yalid anin nabi sallallahu alaihi wasallam mithlu hadha ya, mithlu hadha. Pendapat yang pertama dari pendapat para ulama, jadi ada dua pendapat ya. Pendapat yang pertama yang berpendapat tidak sampai pahala bacaan Al-Quran tadi ya, tidak sampai ya, kepada si mayit, walaupun yang baca Al-Quran tadi meniatkan hal itu. Alasannya apa? Hujjah. Alasan yang dipakai pendapat pertama ini apa? Ya. Lam yarid anin nabi, tidak pernah diriwayatkan dari nabi, dari Rasulullah tidak pernah diriwayatkan yang demikian ini. Tidak pernah diriwayatkan beliau membaca Al-Quran ya, kemudian pahalanya dihadiahkan untuk siapa. Begitu juga para sahabat, tidak pernah yang diriwayatkan yang demikian ini. Ya. Ini adalah hujah yang dipakai oleh pendapat yang pertama. Dan ini adalah hujah yang kuat. Ya. Alasan yang kuat. Ya. Karena di dalam ya, kaidah fikih, nah, disebutkan bahwasanya ibadah itu tauqifiyah. Ibadah itu adalah tauqifiyah. Al-aslu fil ibadah at-tahrim al-mana' al-hadr illa ja'a dalilun ala masyru'iyatihi. Kaidahnya, ibadah itu hukum asalnya dilarang, diharamkan sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah itu disyariatkan. Ini ya, ini kaidah di dalam ilmu fikih ya, bahwasanya ibadah itu tidak boleh dikerjakan sampai ada dalil yang menunjukkan bahwasanya ibadah itu dicintai Allah, bisa mendekatkan seorang hamba kepada Allah ya. Nah, kalau tidak ada dalil maka tidak boleh dikerjakan. Nah, dan dalam permasalahan ini tidak diriwayatkan, tidak ada satu riwayat pun dari Rasulullah yang sahih yang menunjukkan beliau melakukan hal tersebut. Nah, adapun pendapat yang kedua dari pendapat para ulama, wa minhum man qala bal hadza jaiz li'annahu warada intifa'ul mayyit bi jinsil ibadat kas-shadaqah wal hajj was-shaum wa ghairiha mithliha id laysa hunaka nassun yamna' min isalis thawab ila al-mayyit. Nah, pendapat yang kedua yang mengatakan boleh hal itu, menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk mayit ya, itu akan bisa sampai pahalanya ya, karena telah ada hadis-hadis. Alasan yang dipakai pendapat yang kedua ini karena ada riwayat-riwayat hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya orang yang masih hidup bisa menghadiahkan pahala amalan kepada orang yang sudah meninggal tadi yang sudah kita sebutkan ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, menghadiahkan pahala sedekah untuk mayit atau pahala haji umroh. Nah, maka begitu pula pahala bacaan Al-Quran. Demikian. Ya. Nah, ini hujah yang dipakai oleh pendapat kedua. Dan memang perkara yang diperselisihkan di kalangan para ulama, dan ini adalah permasalahan ijtihadiyah. Ya. Di masa ini pun ulama di zaman ini pun berbeda pendapat. Misalnya Syekh bin Baz menyatakan tidak sampai. Adapun Syekh Utsaimin dalam fatwa yang lain beliau menyatakan bisa sampai. Ya. Jadi ini permasalahan khilafiyah. Permasalahan ijtihadiyah yang kita harus toleransi. Ya. Legowo menerima perbedaan pendapat yang ada, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling mencaci. Iya, ya sudah. Siapa yang ikut pendapat ini dengan dalilnya, dia lebih yakin dalil itu, silakan pantun. Tapi kalau ada orang lain yang berpendapat yang berbeda dengan pendapatnya, maka hormati. Ini permasalahan khilafiyah, ijtihadiyah yang memang diizinkan, maksudnya ya diberikan kelonggaran di dalamnya. Ya. Nah, berbeda kalau perbedaan naam perselisihannya di dalam permasalahan yang prinsip di dalam agama, permasalahan akidah dan sebagainya. Ya. Sebagai tambahan faedah, naam sebagai tambahan faedah saja, ya. Bagaimana sebenarnya pendapat Al-Imam Syafi'i terkait dengan permasalahan ini, ya. Karena kita dapati banyak yang menisbatkan dirinya kepada madhab Syafi'i. Saya Syafi'i, madhab saya Syafi'i. Tapi sangat ya, tidak toleran ketika menghadapi perbedaan pendapat. Makanya coba kita ingin tahu sebenarnya pendapat Al-Imam Syafi'i dalam permasalahan ini seperti apa, ya. Kita akan nukilkan ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, penulis tafsir Ibnu Katsir, yang beliau juga termasuk salah seorang ulama dari madhab Syafi'iyah, ulama besar madhab Syafi'iyah. Di dalam tafsirnya, ya, ketika beliau menafsirkan ayat di dalam surat An-Najm, dalam surat An-Najm ayat yang ke-39 yang berbunyi wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Di dalam surat An-Najm ayat ke-39 yang berbunyi wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan manusia itu tidak bisa mendapatkan pahala kecuali apa yang telah dia kerjakan. Ya. Manusia, seorang hamba, tidaklah bisa mendapatkan pahala kecuali dari amalannya sendiri. Ini makna ayat demikian. Kita akan simak bagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Qala kama la yuhmal 'alaihi wizru ghairihi kadzalika la yuhassil minal ajr illa ma kasabahu wa li nafsihi. Sebagaimana seorang itu tidak akan menanggung dosa orang lain, maka demikian pula, ya, tidak bisa seorang mendapatkan pahala dari amalannya orang lain, harus dari amalannya sendiri. Ini makna ayat ini. Sebagaimana seorang tidak bisa menanggung dosa orang lain, ya, maka demikian pula seorang tidak bisa mendapatkan pahala kecuali dari amalannya sendiri. Wa min hadhil ayah al-karimah istambata Syafi'iyyu rahimahullahu ta'ala wa man tabi'ahu wa man ittaba'ahu anna al-qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Perhatikan baik-baik, ya, bagaimana Al-Imam Ibnu Katsir menyatakan dengan tegas dari ayat ini Al-Imam Syafi'i mengambil istimbat hukum, mengambil kesimpulan hukum dari ayat ini, ya, Al-Imam Syafi'i dan juga yang mengikuti beliau, mengikuti pendapat beliau, annal qira'ata la yasilu ihda'u thawabiha ilal mauta. Pahala bacaan Al-Qur'an tidak bisa sampai kepada orang yang sudah meninggal. Perhatikan, ini pendapatnya Imam Syafi'i ternyata. Al-Imam Syafi'i ternyata berpendapat, ya, bahwasanya pahala bacaan Al-Qur'an tidak bisa dihadiahkan ke orang yang sudah meninggal. Ya. Nah, tinggal kita lihat bagaimana praktiknya orang-orang yang menisbatkan dirinya ke madhab Syafi'i tapi ternyata tidak sesuai dengan madhab Syafi'i. Tidak sesuai dengan pendapatnya Al-Imam Syafi'i. Ya. Nah. Bahkan mencela orang-orang yang mengikuti pendapatnya Syafi'i, malah dicela, malah dituduh yang enggak-enggak, ya. Dituduh yang dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Padahal Imam Syafi'i sendiri pendapatnya demikian. Li'annahu laisa min amalihim wala kasbihim. Alasannya apa? Karena itu bukan amalannya si mayit. Bukan amalannya si mayit. Walihada lam yanduk ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu wala hadzahum alaihi. Oleh karena itu tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah satu riwayat pun yang menyebutkan beliau mensyariatkan hal ini, mensyariatkan untuk menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada orang yang sudah meninggal. Tidak pernah ada riwayat dari beliau, ya. Naam. Walam yunqal dzalika an ahadin minas sahabah. Demikian pula dari sahabat, tidak pernah diriwayatkan satu riwayat pun dari sahabat yang mengamalkan demikian ini. Tidak ada, ya. Nah. Radhiyallahu anhum. Walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau seandainya amalan itu adalah amalan yang baik, amalan yang afdal, Tentunya mereka sudah mengamalkan. Tentunya Rasulullah dan para sahabat sudah mengamalkan lebih dahulu daripada kita. Ini ucapan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, silakan dibuka. Wa babul qurbat yutasarrafu fihi 'ala an-nusus wa la yutasarrafu fihi bi anwa'il aqisah wal ara'. Ya. Dan perkara ibadah itu perkara yang harus ada dalilnya, harus ada nasnya. Tidak boleh hanya dengan akal-akalan, dengan logika, tidak boleh. Harus didasarkan pada wahyu, Al-Quran maupun dari hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Ya. Beliau melanjutkan, fa'amma du'a was-sadaqah fadzaka mujma'un 'ala wusulihima wa mansusun minasy-syari' 'alaihima. Adapun berdoa untuk mayit, menghadiahkan sedekah, pahala sedekah untuk mayit, ya, atau yang tadi juga haji, umrah, maka ini sampai pahalanya. Kenapa? Karena ada dalilnya. Iya, karena ada dalilnya. Adapun menghadiahkan bacaan Al-Qur'an, pahala bacaan Al-Qur'an menurut Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Iya. Baik. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Lalu bagaimana dengan hadis tadi? Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath. Jika seorang hamba, seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputus amalannya kecuali dari tiga jalur. Jalur yang pertama, min waladin shalihin yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan untuknya, yang berdoa untuknya. Yang kedua, aw shadaqatin jariyah min ba'di, atau sedekah jariyah. Iya. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diajarkan selama dia hidup dan bermanfaat bagi manusia. Kenapa bisa mengalir ya pahalanya? Misalnya dia sedekah jariyah, membangun masjid misalnya. Meninggal, tapi pahalanya masih bisa ngalir. Ya. Selama masjid itu dimakmurkan, maka dia mendapat pahalanya. Pahalanya masih mengalir. Begitu juga ilmu. Ilmu yang diajarkan selama dia hidup, ya, jika ada orang lain yang mengamalkan ilmunya, mengambil manfaat dari ilmunya dan mengamalkannya, maka si mayit tadi mendapatkan, ikut mendapatkan pahala. Ya. Apakah tidak bertentangan dengan ayat tadi? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Ya. Maka jawabannya, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fahadhi thalathah fil haqiqah hiya min sa'yihi wa kaddihi wa amalihi. Tiga hal ini, tiga jalur amalan yang akan masih bisa mengalir ketika si mayit sudah meninggal ini hakikatnya adalah amalan si mayit itu sendiri. Iya. Nah, yang pahalanya masih bisa dia rasakan walaupun dia sudah meninggal. Misalnya anak soleh. Ini adalah hasil jerih payah orang tua. Hasil jerih payah si mayit tadi, kalau punya anak soleh, anak solehnya itu juga merupakan hasil jerih payah dia. Ya, oleh karena itu di dalam hadis disebutkan Rasulullah bersabda, ya, wa inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya anak seseorang itu adalah hasil jerih payahnya. Makanya dia akan mendapatkan pahala dari amalan si anak tadi. Ya. Nah, begitu juga sedekah jariyah. Demikian, ya, di dalam ayat disebutkan dalam surat Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Wa'atharahum. Sesungguhnya kami, kata Allah, kamilah yang akan bisa menghidupkan orang-orang yang sudah mati nanti di hari kiamat. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami mencatat amalan yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas amalan yang dia tinggalkan. Ini dalil bahwasanya sedekah jariyah itu pahalanya masih bisa mengalir. Karena itu athar amalannya, bekas amalan yang dia tinggalkan di dunia dan masih bisa dimanfaatkan. Iya. Adapun ilmu jelasnya telah disebutkan di dalam hadis, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu min ghairi ayyin qusa min ujurihim syai'a. Barang siapa yang menyerukan kepada kebaikan, ya, menyampaikan ilmu kebaikan, kemudian ya ada orang lain yang mengikutinya, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikuti kebaikan tersebut tanpa sedikit pun mengurangi pahala orang yang mengerjakannya. Jadi orang yang mengerjakan kebaikan dengan sebab orang lain, ya, mencontoh orang lain, maka orang yang dicontoh kebaikannya ini akan mendapat pahala, tapi tidak mengurangi sedikitpun pahala dia. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Alafu minkum, mohon maaf mungkin agak ya, waktunya agak molor, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang bi'idznillah ta'ala. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin.